perhatianmu yang setiap waktu membuat aku makin sayang kamu. Jauh pun engkau tak melupakanku, mengabari aku. Tapi mengapa beberapa waktu terakhir ini ada yang berbeda? Tak biasanya ku lama menunggu, tak biasanya hatiku curiga. Ada apa sayang, mengapa berubah? Oh, bila memang kau benar-benar sayang aku, kau takkan membuat ku mengemis perhatian. Sesibuk apapun, engkau pasti masih luangkan waktumu. Jika memang kau anggap aku kekasihmu, takkan pernah ada sebuah rahasia di antara kita, tak ada yang lain. Bila benar sayang, takkan membuat ku mengemis perhatian. Sesibuk apapun, oh, jika memang kau anggap aku kekasihmu, takkan pernah ada sebuah rahasia di antara kita, tak ada yang lain. Bila memang kau benar-benar sayang aku, kau takkan membuat ku mengemis perhatian. Di antara kita, tak ada yang lain. Bila benar sayang, bila benar sayang, bila benar.